taubatan ilallahi wa taqarruban ilaihi wa nusra'illallahillah wa biniyati ta'lim wa ta'lum al-nafa' wal-intifa' wal-ifada' wal-istifada' wal-istihda' wal-ihda' wal-istirsad wal-ihsad mislamana wa aba'una wa aslafuna minal ulama'il amilin ulama'in ahdiyin sadatina al-alaziyin wa nuhdiru arwahahum al-tahir wa nuhdi ilayhim wa ila amalihi adal bid arwahi walidina wa ustadina wa masyaykhina wa man sabakat di hadal mahrati taliman ta'ala wa ikhwanina al-muslimina anallahi filahum wa yarhamhum wa yalli darajatihim fil jannah wa anna allaha yadkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa yumidduna bimadadihim fi niyan dunyawiyan wa akhirah ghufrani dhunub wa satril uyub wa kashfil kurub wa nailil matlub ma'arrahati wa salahil ajasati wal kulub bijahil habibil mahbubi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say'un lillahi lahumul fatihah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim iyaka na'budu wa iyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل لهول من الأهواء لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت

sedoyo dipun padhaaken kali Gusti Allah kelawan kelakuane wong ahli swarga. Allah saged dan mudah, kita pun siap dirubah dan dijadikan oleh Allah sebagai orang baik. Para hadirin, kehadiran kula kali panjenengan, kesiapan kula kali panjenengan mendengarkan pengajian, mugi-mugi sebagai bukti lek kula kali panjenengan siap untuk dirubah menjadi orang yang baik di sisi Allah. Mugi-mugi Gusti Allah nulungi, gampangaken lan nyenengaken dumateng kita sedaya. Kapan kula kali panjenengan saged ngelampahi napa sing diwulang kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piwulangane Kanjeng Nabi tidak memberatkan, boten ngeruweti, boten nyerimpeti urip kula kali panjenengan. Bahkan piwulangane Kanjeng Nabi niku atas dasar kasih sayangi Kanjeng Nabi, emani Kanjeng Nabi dumateng kula kali panjenengan, perhatiane Nabi dumateng kula kali panjenengan. Cuman akhir-akhir ini, sebagaimana kula sawogolo aturaken kala wingi, yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi bukanlah kemiskinan, tapi yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi antuk sato alaikum zahratul hayati dunia, dibukakan, digampangno, diindahno kehidupan dunia ini, sehingga kita lupa seakan-akan urip onok donyo itu adalah abadi. Kita berebut ke sana sebagaimana umat-umat dahulu. Menungso iki duwe watek lekne dibuka no donyo gampang ijo mripate. Mari ngono semangate timbul padha ambek wong wis wareg. Kok ono panganan sing enak mali luwe maneh, kurang maneh. Luwe wis gak ono wareke nang donya, maka kita akan berebut. Di saat kita berebut, maka hancurlah kehidupan kita. Hancurin di ono akhirat. Para hadirin, Kanjeng Nabi dawuh, toba badal islamu ghoriban. Islam biyen teko diajarno, dikenalkan kali Kanjeng Nabi di tengah-tengah masyarakat seakan-akan ajaran yang paling aneh, ganjil. Lah iya kok betah wong dikongkon ngene, wa sayaudu qoriban kama bada. Ajaran Islam yang pernah diajarkan Nabi setelah diajarkan Nabi dadi muncul, dadi masyhur, dadi kebanggaan, ditinggal Nabi tahun demi tahun demi tahun demi tahun akan semakin asing. Tuba lil huroba, untung kanggene wong sing dianggep kolot, kuno, aneh. Siapa itu? Gini ku tiang sing gelem nyekeli opo sing diwulang no Kanjeng Nabi dadiyo setitik sak iso-isone. Ketika orang sudah tidak bangga lagi ketika melaksanakan sunnah Rasul. Ya. Para hadirin, sak piro iso kula kali sampe niru Kanjeng Nabi, padol monggo. sembayang apa sing iso ditiru, siwakan, monggo siwakan itu. Jangan kita tinggalkan sama sekali. Umpomo sembayang klambi putih, monggo. Kalungan serban, monggo. Sak iso-iso ni ojo kepingin diwoco uang, tapi kepingin diwoco Kanjeng Nabi, dibanggakan Kanjeng Nabi. Seneng Kanjeng Nabi, Gusti Kanjeng Nabi lekne seneng, Gusti Allah seneng, kula kalih panjenengan nggih seneng. Sak iso isone ya para hadirin sekalian, lek kula kalih panjenengan setitik akeh niru Kanjeng Nabi, Islam bakal kuat. Granten rumiyin diselidiki kalih musuh-musuh Islam. Bangsa Romawi yang begitu besar ngongkon rojone selidikono, di mana letak kelemahan umat Nabi Muhammad. Bareng diselidiki liwat pedagang, liwat buru, liwat kini-kini, wakek balik sing tukar menyelidiki. Ya apa? Kaifa naghlibu ummatan? Bagaimana raja kita akan menghancurkan satu bangsa? Fursaniyatun finnahar, lekne isu koyok wong ahli numpak jaran, semangat dalam bekerja, semua pekerjaan dikuasai, gadi ngendit, sing nang sawah, nang sawah, sing dagang, dagang, sing dadi jerakan, dadi jerakan, giat. Waruh bamiyatun fillail, ketika sudah larut malam maghrib, dee ngaji, isu koyok koboi, gak iso dikalano, bengine dadi giat, koyok kiai sing tangi bengi, sulit imbang. Lelesan niki ya napa isu macak kiai nang dindi bengi koboi, pakeane koboi, pakeane kiai, atine koboi. Ini yang menghancurkan kita. Lek kapan ono wong ngono ojo diikuti, jangan dibicarakan. Kita kembali pada diri kita sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu, istri dan anakmu dari perbuatan-perbuatan yang menyeret ke dalam api neraka. Setitik sing saged kula kalih panjenengan langkoni, sing penting nyenengno Kanjeng Nabi, nyenengno Gusti Allah, sak iso-isone. Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam, Jum'ah itu adalah penghulu pimpinane dino-dino seminggu. Idza salimal Jum'atu, ketika Jum'ah itu penggawean kula kalih panjenengan, tugas kita beres, salima bakil ayam, maka dijamin seminggu yang akan datang akan dibereskan oleh Allah. Mergane lek dino Jumat, budal Jumat, dijangkepi sunah-sunahe, ojo kesusu-susu. Kemarin diceritakan bahwasannya yahrumu ala man talzamuhul jum'atu, haram berdosa kanggene wong sing kewajiban jum'atan. Sapa sing kewajiban jum'ah? Kamu kimin kaya wong sing mukim, sudah berdomisili utawa menempati kota niku, kos utawa nyambut gawe ngene kono, lan yutawatin, tapi bukan pindah, cuma kos. Waktune kerja ana kono, lek prei mule iku kewajiban Jumat. Apa sing dadi dosa diharamno insa usafarin, mengadakan perjalanan katene lunga ado, ba'da fajriya budale sakmirene subuh. Lekne perjalanan itu nanti dalam pelungan iku nanti be'e ninggal nojo umpoko nang digon nang Jogja numpak sepur jam biro jam bolu teko Jogja jam luru Jumatane ono sepur, perjalananmu itu berdosa. Ya yeah. Walau lupa hati senajan to'at kula pomrono, kepingin sambang nang wong tua wajib dosa. Karena apa? Dalam perjalanan itu tadi meninggalkan sholat Jumat. Kecuali umpak bu engko tak mudun gini jombang Jumatan disik terus lu lungo. Hati lagi lungo itu tadi diperkirakan ninggalnya Jumat, maka perjalanannya menjadi berdosa. Wa akhraja Ahmad wa ibnu Hibban an ibni Abbasin, dawunih Kanjeng Nabi mengajari murui kula kalih panjenengan untuk mengambil manfaat di hari Jumat. Ightasilu yaumal Jumati, lekne dina Jumat aduso. Waghsilu ru'usakum, gambyoren sirahmu. Wa in lam takunu junuban, meskipun kon iku mang kramase krana gak junub. Kramasono ae lek nekate budal salat Jumat adusa kramasono. Ya. Yeah. Kapan mulai sunnah adus Jumat niku? Umpama aku kok kate nyambut gawe nang Surabaya budal isu, engko lek kate Jumatan gak iso adus maneh, niatono adus Jumat. Eman. Lalu iku mang ono kono aku mang wis mari adus Jumat. Sakniki ono kesempatan adus maneh, aduso. Semakin kita mendekati sholat Jum'ah, semakin besar pahalanya. Kenapa apa sih? Kok disunano krono kon kumpul ambik menungso, teknik gak ngelarakno tonggomu sebab ambumu gak sedep. Ya. Jadi kalau toh kita niku kumpul ambik uang, jangan sampai pun ngantos wong liyo resah krono kelakuani awak. Nah. Wamasu minat tibi, usaha no kon iku manggawe lengo wangi. Ya, lengo wangi sing nyengak watuk kape. Ambu deo pok minyak iki gak tepak loh. Ya. Ojo sengak-sengak golek sing seger, nggih ya. Kae wong lanang, lek wong wedok gak oleh. Nggih ya. Wong wedok niku gak oleh gawe wangi-wangian. Oleh nilekne ana omah, ngoten. Nggih ya. Wong wedok metu wangi-wangian, ya enak wong becakan. Nggih ya. Kene bojone dikeke daster ambek ambune keringet sing apik ngono ya doyan ae. Ya. Wong wedok sampean rungokno. Ya. sampean oleh wangi-wangian asal gak nyegrak, sing penting ambune seger. Ojo sapa ambune rek mulai pucuk alun-alun kono sampe kene golek iki kabeh akhire wong lanang koyo tikus ngoten ngene-ngene to salat opo wae to bayangno sing gak lek ne wong lanang minyak iku kudu sing nyegrak sing seger ya lek wong wedok ojo seger-seger ya. Kumpulan iku wajib ati kumpulan di minyakan. Ojo piro minyai, piro-piro wis. Jangan melihat siapa, cuma melihat Rasul. Nyeneng no Kanjeng Nabi. Ngene rek kumpul wong ahli mulutan niku. Seger ambune. Ngoten lho. Iya. Ngoten. Ora kabeh ngono. Iya. Pakaian ngene-ngene padahal dhewe niru kuwi ngene. Krono kumpul wong mulutan ketok e gak ambu moko dhewe pamer. Ki lho lek wong ngene golongane sing anu padahal dhewe belajar mriki. Jumatan adus keramas mantun ngoten gawe wangen wangen. Wis sampean tuku minyak sis gawe Jumatan tok. Iya. Niat nyenengno Kanjeng Nabi. Wa an Abi Syaibah an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an man ihtasala yaumal jum'ati sapa sing adus ka dina Jumat kangge nekani Jumatan masyaallah kufirat anhu dzunubuhu wa khotayahu maka dosa-dosanya akan dihapus dan kesalahannya dihapus. Niatono, niatono, eman opo abote adus dina Jumat disepuro dosane saking senenge Gusti busane mboten dipati busa mboten pancet cuman gedene ganjarane adus Jumat niku melebihi besar saking dosane seminggu. Dadi koyok-koyok ilang ditimbang abotan ganjarane adus Jumatan. Fa idza akhadha bil masyi lekne dhewe kuwi tumandang mulai mlaku nang gene masjid. Padha montoran lho. Ya tuntunan diluk ae. Iya. Tuntunan diluk ae cek ana mlakune umpama sampean mlaku kate mlebu nang ngene masjid kene ana tarian nomor muduno muduno mudun mari ngono sampean kei dituntun dituntun dituntun lebih kelihatan sopan ojo niat apa niat aku imang cekne oleh ganjarane mlaku sak langkah larang regane iya piro regane bikul li khotwatin sak langkah budal Jumatan diregani ambik Gusti Allah isruna hasanatin podo ambik 20 kebagusan sak langkah diregani Gusti Allah sodako rengatus ini eman tak eman mudun nolok ini pemeriksaan napa nomor di tele mari ngono dituntun lapa tuntun tumpahana gak wis iya kok uang bangil ngono kabe waduh malaikat hormat tenggulo kali sampean iya kalau ote-ote ahli sunnah lisan karena apa? Ahli sunnah menjalankan sunnah agung ketoi dilakoni ya sing iling ojo delok sopo eman tutup langkah kulo kali sampean dituku ambik Gusti Allah ya. Kalau saat ini melaku teko maka doa lho iya lah kaji hati gak apa-apa iya Tapi lek lagi ngobrol tuku kali kunting kono ya ado. Omane wak kamilan. Iya. Ya wis teko ngene perapatan kono dituntun. Wes apa ta lagi ya? Gak. Iya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an al-ghuslu fi hadhihi al-ayyam wajibun. Adus dino-dino iki adalah sangat dianjurkan. Ya, mboten wajib lek gak nglakoni dosa mboten. Wajibun itu sangat dianjurkan. Dino wae yaumal Jumati dino Jumat. Krana kate kumpul ambek wong akeh. Wa yaumal Fitri dino Idul Fitri. Wa yauman nahri wa yauma arafah dino riyoyo kurban dino arafah lan teng puncaking hadis niki bisa ditarik faedah istimbat. Istimbat itu apa? Mengambil hukum dari yang ada. Kita ambil hukum itu harus ada ilatnya, alasannya. Kita mengambil kesunahan lek kon kate undangan waliman utawa brokoan. Lek kumpul wong akeh nggih. Nggih. Kumpul wong akeh. Padha lek ngono kumpul ambek Jumatan ambek riyoyo. Kene apa kok dicongkon adus wong sing pinggire kumang cek gak engkuk rumongso resah gak enak ambik ambune kongkon wangi-wangi adusi kate kumpul ngodiri kumang sunnah. Oh lek ningono ada kesamaan kate ni kumpul ambik wong ake dalam rangka kita beribadah maka juga disunnahkan. Ini namanya istimbat, mengambil hukum dari hadis asal ada kesamaan dan alasannya. Sing ahli kiai lek sampean ya ando model kiai istimbat-istimbat ngono tanggung jawab behusoro. Iya sing enak ya pok wis melok kiai-kiai bienai wis iya goyo kiai sarwani walim sembarang wis ngaji pepek baru wani ngomong. Iya. Krono ulama-ulama yang sekali beritu sekarang hampir tidak ada. Maka kula kali sahabat niru kono wae. Mosok kate ngawur. Ngawur iku ngene-ngene. Tandane raimu sing ngawur. Ngono wae. Iya. Lek ana wong ngawurno kiai sing temenan tandane dhewe sing ngawur. Iya. Jok sembarangan. Iya lek sampean ngarani setamu iku ngawur, anjene ngawur ngono ae repot-repot. Tapi lek kula sekali berusat khairon, sekali berkiai mukti, soyo kiai Gasul, Habib Bom, Habib Ahmad, jangan. Wis tiruan ngono ae, jangan pakai komentar. Selamat sampean. Kadis ngene muni ka kadis ka iso kadis ngono lho. Iya. Kasih iki gak cocok ku, ya lek cocok ngoten. Iya. Wong ahli sunnah iku wis ayuk melok lakune wong sing temenan ngoten mawon. Iya. Tu pun dio. Dadi lek niku lo kali sampean undangan kate kumpul-kumpul lek awan balik bengi yo kademen, Pak. Iya, cukup atus sore niku mawon. Iya. Boleh disunnahkan kita untuk mandi menghilangkan bau yang enggak sedap, kemudian gowok wangi-wangian. Diniati niat menghidupkan sunnah Rasul. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Aus man ghassala wa ghtasala sapa sing gawe sebabe adus. Lah ini lho Kanjeng Nabi niku oleh mulangi kula kali panjenengan niku dengan kata-kata yang halus sekali, sopan. Apa sebabnya Kanjeng Nabi kok man ghosala? Sopo singgawi sebabnya adus. Gak sebabnya adus ya apa? Ya kumpul pak. Ngerti kumpul lah pak. Kumpul tapi bojo, bojo nih. Lek wis mari kumpul lak podo wajib adus ya. Ya, ah niku Kanjeng Nabi gak langsung ngejos. Sopo sing mari kumpul terus adus mboten. Halus bahasa Kanjeng Nabi, sopan. Ya, bisa dirasakan. Jadi gak arogan. Sopo sing gawe nyebabno adus awak dhewe utawa wong liya. Waktu salah kemudian dia mandi. Lekne wong iku mang nyebabno adus, umpama gak duwe sing nyebabke adus kira napa? Wis gak ana wis mati yo. Iya. Dudu. Ya apa? Waktu salah adus dhewe. Utawa bojone pas rei, iya. Utawa nanti wajahmu gak ngosalah kan mbo ditinggal bisa ulan ya ya satu setiwi aja summa bakara kemudian berencana budal isu-isuan korek tak budal jam songo aku nyoba kepingin oleh ganjaran oh dan iya iya kasito wakakaro akhirnya budal isu-isuan budal Jumatan rencana merencanakan budal seawal mungkin kemudian budal wa masa budale mlaku engko gawana sepedaku ya aku tak mlaku ambek olahraga ngoten ya kayak gak kena stroke ngoten walam warbab gak numpak wis wadana minal imam budal isu sofi cedek imam sof pertama onten pak tiang niku budal Jumatan jam 10 iya ini kok serban gak usah jajak jajak non disi ya non gini pendopo merito ya Allah ngeten onten kok metu ingatan niku ada nono kono rokokan man rek wong iki rek budal jam 10 gak nang mas masjid man kok cedhe imam wastamaa mari ngono ngrungokno wa ansota lan meneng gak komentar walam yalho dan gak dulinan kana lahu bi kulli khotwatin yakhthuha min baitihi ilal masjid amalusanatin maka Allah akan membeli ngicoli usahai itu tadi satu langkah yang dilangkahkan sak langkah sing de ini kumang melangkah dari masjid ke rumahnya sak langkah niki dituku ambik Gusti Allah amalusanatin podo ambik ngamal setahun ajru siyamiha ganjarane poso setahun dikekno wakiyamiha sewengi setahun sholat sewengi setahun dikekno iya mergane umate Nabi Muhammad niku kata sing dadi wali sebab nggih ngeten-ngeten iki merhatekno sedemikian wonge ketoke tidak berarti di masyarakat indallahi azim di mata Allah sangat besar silainya iya muka-muka kula kali sampean saged ngelakoni iya umpama kula kali sampean pas lunga nang omahe anake wis gak ono ati Jumatan budhal sing rada isu iya pung-pung ono kesempatan ya diusahakan dadio sepisan ngelakoni nopo sing diwulang no Gusti Kanjeng Nabi. Lek ni gak iso, lek ni kerungu ngeten iki sampean kerungu, sampean jaluk Gusti Allah. Ya Allah, mugi kula sampean kesempatan saged ngelampai nopo sing dianjurakan Kanjeng Nabi itu. Paling tidak kita mempunyai niat. Ya, dieling-eling kapan awak iso nglakoni Jumatan sing sempurna dadi sepisan Gusti sak derengi pecah. Ngoten. Bekne, Pak bekne. Setitik niki wae lho. Dadekno senengi Kanjeng Nabi begitu kita pulang ditinggalkan keluarga dan teman-teman kita di kuburan. Justru sing nyambangi pertama bepengten liyo kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo wong disambangi pertama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing nyambangi pertama. Saking perhatiane Kanjeng Nabi, saking ngemane Kanjeng Nabi, ngerti wong iki engko lek nek kepethuk mungkar nakir, gak tau ketok, kadang-kadang mungkar nakir iku bersikap kasar krana ndelok wong iki. Padahal iku umatku didampingi ambek Kanjeng Nabi. Ya. Begitu Kanjeng Nabi dampingi wong iki mang ya napa? Tangine mayit ana ngene kuburan itu sesuai dengan perilakunya sendiri. Lek kon biyen koboi maka sikapmu tangi teko kuburan kaya koboi. Ketok kok kurang ajar tangine teko kuburan, maka malaikat akan bersikap kasar. Kok ketok sopan, maka malaikat pun akan bersikap sopan. Di situ Kanjeng Nabi ngendangi kula kali sampean. Berkane malaikat mungkar nakir takon. Ngerti kon sapa wong iki? Sing dielingi ono yo apa sing disenengi ono donya iki. Iki lek gak salah iki anu iki. Ariel Peter Pan lah. Lek gak salah toto iki malaikat loh. Lain. Pekeman iki kon. Bareng ketok sapa yo ya Allah. Niki lek mboten salah. Mahmud apa Muhammad itu. Kaya emak mboten Pak. Mahmud Muhammad ya wis bener wis. Langsung wis gak ditakoni. Bekne Pak, kula kali sampean iki sepisan jenengno Kanjeng Nabi diterima. Lha niki sing arep-arepaken ya. Pung mari ngono bulan mulutan ayo dikoreksi. Kurang apa awak iki? Wong Kanjeng Nabi ku kabeh ati. Mulai teko nyebut jenenge dok sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak rugi. Mojo sejarah nambahi keimanan ngelakoni sunnah dadekno senengi Gusti Allah gak ono rugine blas. Lek sampean iku mangkate jauh dari Nabi gak mojo selawat tambah soro opo mane kelakuane gak podo tambah soro ya. Ini pung-pung dino Jum'ah diperbanyak selawat ya. Satu langkah diganjar dituku ambik Gusti Allah podo ambik ibadah itu setahun ya. Sak langkah podo ambik 220 kebaikan ya. Lek ni sak langkah ni gua undang masjid isu-isu maka diganjar setahun nabi Gusti Allah. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Abi Sa'id manirta salah yaumal jum'ati sopo sing budal jum'atan iku mang adus wastaka gowok siwak siwakan. Kira-kira sampe nolak sing gowok siwak apa? Lek dereng Jumat mana kula gawono siwak. Jangan sampai ada yang ngaji niki lek wis krungu siwakan kok gak duwe siwak. Onten Ustaz. Siwak napa? Cisamsu. Aduh lah enam. Iya. Regane siwak ambek cisamsu siji larangan pundi? Akan cisamsu. Gawoen. Iya. Lek sampean menituku siwak moro siwakan dadi sepisan. Berarti sampean wong ngaji terus ngamalno ngaji nglakoni ngaji. Jare Gusti Allah, orang ini amat berharga, mulya ana sisiku. Sepisan iku wau. Kok ditinggal siwake maneh abot rokok ya gak roh. Iya. Wa batsa min tibun mari ngono dhewe gawe lenga wangi. Ingkana indahu lek nduwe lenga wangi lek gak nduwe ya ora dadi apa-apa sing penting nyangking napa napa siwak saking oleh Kanjeng Nabi mulang kula kali sampean bersih lek mari gawe siwakan diumbah pak siwake gak tau diumbah ya ngetel ya diumbah bantun cari siwakan manen diumbah manen ngeten lagi ya karena apa lisan niki pak cangkem niki lek suwe gak ngomong ambune enak ya tapi lek disiwaki lho niki wonten perubahan siwaki koyok mangan permen dadi ambune gak temen-temen seng sengah makane ya siwak siwak sampean lek kate kumpul ambek wong liya lek gak gawa siwak gawa permen digawe cekne ambune lho rada enak ya yeah. Lek wong sakniki gak gawa rokok kabeh ya yeah. Mari ngono kene enak tinggi ini kena belu iho iya bucu kulong ini bi sampean mari kumpul lagi ono kok anja kore kan ambune ini waduh padahal kulong menyemprot minyak wangi bang iya adi cedek ini sampe bucu kulong gara-gara kalau kok iwang dia soro iya iya jadi lek negatif Jumatan gawa siwa wala bisa bin ahsan siwabihi budal Jumatan milih pakaian sing paling apik. Paling apik endi? Paling apik mungguwe Gusti Allah, mungguwe Kanjeng Nabi. Krana kate ibadah siji nek sampean kate resepsi. Golek klambi sing apik, golek klambi batik. Iya. Yeah. Lek sing wedok, golek klambi sing kaine kurang-kurang titik lho ya. Jadi ketok kape ugi ngene tum ngoten to ya. Boten. Lek nang masjid ya sing putih, sing gak ana yang menampakkan ketapaan. Krana Gusti Allah ngedawu ya bani Adam, anak putu Adam, kontak kei sembarang tolong ya khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian yang terbaik ketika kamu mau masuk ke masjid, ketika mau sholat. Pakaian yang apa? Yang pantas untuk kamu sebagai orang yang hambanya Allah sing sopan. Ya. Bunda kharaja hatta ya'tiyal masjid. Mariatus nggawa siwak lenga wangian lekne duwe klambine klambi sing bagus mungguwe Gusti Allah masuk masjid walam ya tahatta rukaban nasi gak ngelangkai pundake menungso summa raka'a masya Allah kemudian sholat sunat summa ansota mari ngono ngrungokno khutbah idha kharajal imam walam yatakallam hatta yafruha min salatihi gak kenuman sampai mari sembahyang Jum kana kafaratun lima bainaha wa bainal jum'atil lati qablaha, maka sholat jum'ah itu mang bisa noroki nutupi kekurangan hidupnya dia mulai jum'ah yang lalu sampai jum'at yang depan, rong minggu, baik ibadahnya, baik kekurangan rizkinya, baik kembarangi ditutupi ambik Gusti Allah. Niki tawaran teko Gusti Allah. Lek kula kali sampean abot sanggane urip tiratatono seminggu sepisan, lek ga iso bendi no. Jari Gusti Allah, ya bena Adam taparroh lisa Adam, tolong anak Adam, sediakan waktu untuk aku, untuk aku. Bukakan pintumu ibadah agar aku bisa membantu. Wa illa lekon ngerosok, Gusti tidak ada waktu bagimu. Fala, aku gak bisa bantu kon, kon cuma ngersulotok, muka-muka dadi ilmu sing manfaat lan barokah. Menjelang bulan Maulid niki muka-muka Gusti Allah mempersiapkan hati kita untuk menjemput dari kelahiran Rasul, banyak berselawat, mengoreksi perilaku kita, dan muka-muka Gusti Allah nulungi tambahi umur gawe sangune ibadah. Pun lali malam 24, malam Selawe, malam Jumat wonten Maulid Akbar bersama para kiai dan habaib sampean, cak keluarga sampean, cek ni tahu kumpul ambik wong sing sae-sae, kumpul wonten donya wonten suar ko. Rabbana fa'na bima alamtana wa alimna alladhi yanfa'una, Rabbana wafikna lima tartadhi kaulan wa fi'lan karuma, warzukil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وجعلنا من الراشدين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا الأورات وآمن الروآت، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع، فضلا وجود منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول، صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه إذا قتلت صحبي، والحمد للإله في البدء والتناهي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.